Mana penontonnya dong? Jangan bengong aja dong penonton. Yang bisa, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ini semuanya pasti bisa nyanyi Kelangan. Yang di rumah juga ikutan nyanyi. Danang. Fitri Tamara. Terima kasih. Setelah iklan berikut ini karena sekarang saatnya kuis.